بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Usulul Thalatha ma'asyarhihi inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala bil-adillah ma'rif wa ma'rifatu dinil islami bil-adillah, yaitu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ayat kata beliau la bit-taqlid, bukan dengan cara mentaklid. Wa innama bil adillati minal Qur'an wa minas sunnah. Sesungguhnya Islam itu ya kita kenali dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, demikian pula dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa al-ilmu. Inilah ilmu. Kemudian boleh menyebutkan ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Nunyanya, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala as-sahabatu, demikian pula apa yang diucapkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Hum ulul irfani, karena mereka adalah para pemilik ilmu. Itu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga menjelaskan akan pentingnya akwalnya para ulama, ya, ucapan-ucapan para ulama, karena para ulama itulah yang menjelaskan, yang mensyarah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsir, ya, seperti apa yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ataupun Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Naam. Ataupun yang lainnya. Ini penting. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disyarah oleh para ulama. Ini sangat kita butuh, ya, ilmu ya para ulama. Nah. Kemudian juga boleh menyebutkan tentang perkara yang kedua, al-amalu bih. Itu mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu tersebut. Setelah diilmui, maka diamalkan. Karena apabila tidak diamalkan ilmu tersebut, maka boleh jadi kita akan masuk dalam golongan orang-orang al-maghdub alaihim. Itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Karena mereka mengilmui, kemudian tidak mau mengikutinya dan tidak mau mengamalkannya, seperti keadaannya orang-orang Yahudi. Dan demikian pula kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang sesat, waladdallin, di mana mereka melakukan suatu amalan tapi tidak di atas ilmu. Warahbaniyatani bitada'uha, ya. Dan rahbaniyah, ya, yang dilakukan oleh pendeta-pendetanya orang-orang Nasara. Mereka tidak mau menikah, ya. Nah, yang mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, ataupun sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, warahbaniyah tani beta dakwah, itu orang-orang sesat. Kita menghindari dua kelompok ini. Jangan kita masuk dalam golongan orang-orang yang mengilmui sesuatu kemudian tidak mengamalkannya. Itulah al-maghdub alaihim, seperti keadaannya orang-orang Yahudi. Tidak pula kita masuk dalam golongan orang-orang yang beramal yang tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, demikian pula yang boleh sebutkan kemarin pada bacaan kita, as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Setelah kita ilmu, kita amalkan, kita juga berupaya untuk mendakwakannya. Nah, kita mengajak orang-orang untuk mengenali ilmu tersebut, mengenali Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mengenali Islam dengan dalil-dalilnya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala ya mengambil janji dari kalangan para ulama, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian yang kuat terhadap mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab, mereka-mereka yang telah diberikan ilmu, agar kalian menjelaskannya kepada manusia dan jangan kalian menyembunyikan ilmu tersebut. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili," katakan inilah jalanku. "Ad'u ila Allah," saya mengajak kepada Allah. "Ala basiratin," di atas ilmu. "Anak saya," kata beliau, "wa man ittaba'ani," dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, inilah tariqahnya Rasulullah SAW dan tariqahnya pengikutnya. Al-ilmu wal-amal wal-da'watu ila Allah Azza wa Jal. Mengilmui, mengamalkan dan mendakwakannya. Nah, itu kesimpulan bacaan kita kemarin. Kemudian berikutnya, qala asy-syekh hafizah rahimahullahu taala, ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'ala al-adha fihi, bersabar terhadap gangguan dalam menempuh penuntutan ilmu, bersabar dalam beramal dan bersabar dalam berdakwah. Nah, kita membutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu, juga bersabar dalam beramal, terlebih dalam berdakwah. Nah, qawluhu as-sabru 'ala al-adha fihi, ucapan beliau yaitu bersabar terhadap gangguan yang ada padanya, ma'lumun, bahwa sudah diketahui secara bersama, anna man da'a an-nasa wa amara bil ma'rufi wa nahaa 'anil munkar, bahwasanya barang siapa yang mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia kepada sunnah, wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar, dan dia memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran, fa innahu sayata'arradu lil adza min al asrari, maka sesungguhnya dia akan diperhadapkan kepada gangguan, min al asrari, dari orang-orang yang jelek, dari orang-orang yang jahat, li anna katsiran min al nas la yuriduna al khaira, karena kebanyakan manusia tidak menginginkan kebaikan, bal yuriduna al syahawat wal muharramat wal ahwa al batilah, bahkan kebanyakan mereka menginginkan memperturutkan syahwat, ajakan hawa nafsu. Nah, mereka hanya menginginkan kesenangan yang sementara saja, tidak memikirkan bahwa di sana ada kesenangan yang abadi. Adapun kesenangan yang di dunia ini hanya beberapa saat saja, bagaimanapun panjangnya umurnya, maka tetap dianggap sesaat. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat nanti adalah tiada batasannya, abadan selamanya. Nah, jadi kebanyakan manusia, kata beliau, tidak menginginkan kebaikan, bahkan mereka hanya menginginkan ya memperturutkan syahwat, ajakan syahwat, wal muharrama, mereka hanya menginginkan perkara-perkara yang diharamkan, wal ahwa al batilah, demikian pula hawa nafsu yang batilah, berupa kebid'ahan. Naam, kekufuran. Fa idza jaa man yad'uuhum ila Allah, maka apabila ada yang datang kepada mereka untuk mengajak mereka ke jalan Allah, wa yarudduhum an syahawatihim, dan menolak, menghalangi mereka dari memperturutkan syahwat, ajakan syahwat mereka, fala budda ayakuna minhum raddu fi'lin bil qawli aw bil fi'li, maka mesti akan muncul dari mereka bantahan, penolakan, baik dalam bentuk ya ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk ucapan ma'ruf, ya, ejekan-ejekan yang mereka lontarkan, cacian, ya. Demikian pula aubil fi'li, bahkan dalam bentuk perbuatan mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan, pemukulan, bahkan sampai pembunuhan. Dan itu telah terjadi baik kepada para anbiya, demikian pula kepada pewaris mereka dari kalangan para ulama, bahkan yang lebih dibawa dari mereka itu para duat ila Allah, para pengajar yang mengajar kepada kebaikan. Nah, maka ini apa? Fal wajibu ala man yad'uhu ila Allah wa yuridu wajha Allah ay yasbir 'ala al-adha. Maka yang wajib bagi mereka yang mengajak kepada jalan Allah, yang mengajak kepada agama Allah, dan mereka menginginkan wajah Allah, ay yasbir 'ala al-adha, untuk dia bersabar terhadap gangguan, wa yastamirra fid da'wati ila Allah, dan untuk senantiasa terus-menerus berdakwah ke jalan Allah. Nah, tidak usah dipeduli ceciannya, tidak usah dipeduli ejekannya. Nah, bahkan tidak usah dipeduli ancaman-ancamannya, karena kita yakin walau ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad qataba Allahu 'alaika. Karena mereka, walaupun mereka bersatu padu untuk membuat mudarat, membuat bahaya, bersepakat mereka untuk melakukan sesuatu gangguan, nah, lam yadhurruka illa bi syai'in qad qataba Allahu 'alaika, mereka seluruhnya tidak akan mampu mengganggu, memudaratkan, menciderai sedikit pun, kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk. Nah, karena itu beliau mengatakan wajib bagi seorang dai yang mengajak kepada jalan Allah, yang tiada dia inginkan kecuali wajah Allah, tiada yang dia inginkan kecuali balasan dari Allah, tidak ada yang dia inginkan kecuali surga Allah dalam dakwanya, untuk dia bersabar terhadap gangguan tersebut, wa ayyastamirra fid da'wati ila Allah, dan terus menerus melanjutkan dakwanya, ajakannya kepada agama Allah. Wa qudwatuhu fi dzalika ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam, dan qudwah teladan mereka para dai ila Allah pada perkara yang demikian adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa khairatuhum, dan yang terbaik dari mereka, wa khatimatuhum Muhammad sallallahu, dan yang paling akhir teladan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Madza laqiya minan nas? Apa yang telah beliau temukan, yang beliau dapatkan dari orang-orang berupa gangguan? Wa kam laqiya minal adza bil qawli wal fi'li? Dan betapa banyak Nabi alaihi salatu wasallam temukan, dapatkan gangguan, baik dalam bentuk ucapan berupa cacian, ya, ejekan, wal fi'li, dan juga dalam bentuk perbuatan. Karena dikatakan syair majnun, ya, tukang syair gila. Naam. Dan masih banyak yang lainnya, gangguan-gangguan dalam bentuk ucapan dan juga dalam bentuk perbuatan, ancaman untuk disakiti, bahkan untuk beliau dibunuh. Naam. Sehingga mereka harus, beliau beserta para pengikutnya, sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, harus meninggalkan negeri mereka tercinta itu Makkah. Mereka ada harus hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sana sebanyak 2 kali. Kemudian yang paling akhir mereka hijrah ke Madinah. Nah, tidak ada yang satupun orang yang ingin meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, apalagi seperti Makkah, tempat yang mulia. Tapi bersamaan dengan itu, ya, untuk menghindari gangguan-gangguan dari mereka, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun berhijrah. Nah, qalu, mereka mengatakan sahirun wa kadzab, waqalu majnun, mereka katakan bahwa dia adalah seorang tukang sihir, dia adalah seorang pendusta. Mereka mengatakan majnun, orang gila, dan ucapan-ucapan yang begitu banyak. Nah, waqalu bihi min al-aqwan allati dzakarahu Allah azza wa jalla fil Qur'an wa tanawaluhu bil adha qadhafuhu bil hijara hatta admau aqibahu sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahum ila Allah azza wa jalla wa alqaw sala jazurin ala dhahrihi wa sajidun indal Ka'bah. Nah, mereka mengucapkan ucapan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, seperti yes, syairun, tukang syair, ataupun ajnun, orang gila, sahir, tukang sihir, ya. Wa tanawaluhu bil adha. Nah, mereka mengganggu Nabi alaihi salatu wasalam dengan gangguan-gangguan. Qadhafuhu bil hijara. Ada di antara mereka yang melempari beliau dengan batu. Hatta adamu aqibahu sallallahu alaihi wasallam, sampai membuat kakinya beliau, mata kaki beliau berdarah. Lamma da'ahum ila Allah azza wa jal, pada saat beliau alaihi salatu wasalam mengajak mereka ke jalan Allah azza wa jal. Wa alqaw sala jazurin, bahkan ada di antara mereka melemparkan kotoran, apa namanya, jazur, kotoran unta, ala dhahrihi, di atas punggungnya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa huwa sajidun indal Ka'bah, dalam keadaan beliau sujud di dekat Ka'bah. Kalau kita belum ada pernah gangguan seperti itu, ya. Nah, tidak ada yang sujud di antara kita yang orang letakkan tai, kotoran hewan di atas, belum ada sampai seperti itu. Nah, maka tentu kita harus bersabar, karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah panutan kita. Nah, wa tawa'aduhu bil qatl wa haddaduhu, bahkan mereka mengancam beliau, ya, dengan ancaman pembunuhan. Wa fi ghazwati Uhudin jara alaihi wa ala ashabi ma jara alaihi salatu wassalam fa kasaru rabaiyatahu wa shajju fi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di perang Uhud, ya, telah berlaku, telah terjadi bagi beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam, fakasaru rabaiyatahu, sehingga mereka mematahkan gigi beliau. Wasyajju fi ra'si sallallahu alaihi wasallam, bahkan melukai kepalanya beliau alaihi salatu wassalam. Wa waqa'a fi hufratin wa huwa nabiyullah. Naam, bahkan beliau terjatuh fi hufra, hufra dari maknanya lubang. Wa huwa nabiyullah, dan beliau adalah nabiyullah. Kulluha ada, seluruhnya ini adalah bentuk gangguan di da'wati ila Allah azza wa jal, dalam mengemban dakwah, ya, mengajak orang ke agama Allah azza wa jal. Lakinnahu sabara, akan tapi beliau bersabar. Wa tahammala, dan menanggung itu semuanya. Wa huwa afdalul khalqi, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia, yang paling afdal alaihi salatu wassalam. Fala budda lilladhi yaqumu bihadhihi da'wah, maka mesti orang-orang yang menegakkan dakwah ini, ayat ta'arrud lil adza, untuk dia mendapatkan gangguan, ala hasabi imanihi, sesuai dengan keimanannya. Wa yatahammal, dan menanggung beban itu semua. Bahwa fi sabilillah, maka sungguh dia menempuh jalan Allah. Wa ma yanaluhu minal adza, dan apa yang dia dapatkan dari gangguan, bahwa fi kifati hasanati, maka gangguan, beban yang boleh tanggung berada dalam catatan kebaikan, kebaikannya. Nah, fahuwa fi kifati hasanatihi ajrun min Allah subhanahu wa ta'ala, berupa pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam bentuk gangguan yang didapatkan seorang da'i yang mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengingatkan orang dari perbuatan kufur dan syirik, mengingatkan orang-orang dari kebid'ahan, ya, maka pasti dia akan mendapatkan gangguan, sebagaimana para nabi dan rasul, sebagaimana para para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, para ulama, para duat yang terdahulu, ya, pasti dia akan mendapatkan gangguan-gangguan tersebut. Akan tapi kata beliau, fahuwa bi kifati hasanatihi ajrun minallahi subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi catatan kebaikan baginya berupa pahala balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, fa qawluhu subhanahu wal 'asri al-waw wa al-qasam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asri, demi masa, demi waktu, al-waw wa al-qasam. Waw ini namanya waw al-qasam, waw sumpah, demi waktu. Wal 'asri ismun muqsamun bihi, adalah isim yang dengannya Allah bersumpah dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala boleh ataupun berhak bersumpah dengan makhluknya, karena itu makhluknya. Adapun kita, tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Majrur, jadi 'asri dijar, makanya dia dikasrah, karena waw qasam ini salah satu di antara huruf jar, ya. Wa huruful qasami, ya, dalam al-ajrumiyah matan al-ajrumiyah, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam, ya. Wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Naam. Di ismun muqsamun bihi, majrur, dijar, dan namanya dijar itu tanda aslinya adalah kasrah, ya. Selama dia isim mufrad, ya, ataupun jamak taksir, yang penting bukan sigah muntahal jumu', ya. Demikian pula jamak muannats salim, ini di jar, tanda jarnya apa? Kasrah. Naam. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Wal muradu bihi al-waqtu wa zaman, dan yang dimaksudkan dengan al-asr adalah waktu wa zaman, waktu dan zaman. Arti ini lebih umum daripada kalau kita artikan demi waktu asr, ya. Kalau asr lebih khusus, ya. Jadi kalau kita maknai waktu ataupun zaman, ini lebih mencakup baik waktu asr ataupun selainnya. Nah, aqsama Allahu ta'ala bizzamani wal waqti wa huwa makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan zaman dan waktu, dan itu adalah makhluk. Wallahu jalla wa ala yuksibu bima syaa min al khalqi, dan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi bersumpah sesuai yang Allah inginkan dari kalangan para makhluk. Ini Allah berhak bersumpah dengan nama makhluknya yang dia kehendaki. Nah, wal makhluku la yuksimu illa billah. Sementara makhluk kita ini, ya, tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah, illa billah. Wallahu la yuksimu illa bi syai'in lahu ahammiyah, dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu sangatlah penting. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya kecuali itu menunjukkan adanya sesuatu yang penting. Nah, jadi kata beliau, tidaklah Allah SWT bersumpah dengan sesuatu kecuali perkara itu memiliki ahamiyah, artinya memiliki sesuatu yang menunjukkan pentingnya perkara itu. wa fihi ayatun min ayati subhanahu wa ta'ala, dan terdapat padanya ayat di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Fa hadha az-zamanu fihi ibratun wa lahu ahmiyah, maka waktu ini yang dengannya Allah bersumpah tadi dalam suratul Asr ini, padanya ada ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Walahu ahamiyah, waktu itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Walizalika aqsama Allah bil asri, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Wa bil lail, demikian pula Allah bersumpah dengan malam. Wal laili idza yaghsha, ya, wa bil laili idza yaghsha. Wa aqsama bil duha, juga Allah bersumpah dengan waktu duha, menunjukkan waktu-waktu ini memiliki apa? Naam, sesuatu yang penting pada waktu itu. Waktu malam, waktu pagi, ya. Waktu malam. Amal makhluk fa innahu la yuqsimu illa billah. Adapun makhluk, ya, seperti kita ini manusia ini, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Artinya dengan menyebut nama Allah. Wala yajuzu lana an nahlifa bighairillah, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk bersumpah selain dengan nama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka sungguh dia telah kafir ataupun telah syirik. Imma syirik besar ataupun syirik kecil, imma kufur besar ataupun kufur kecil. Walaupun pada asalnya sebagian mengatakan bahwasanya apa? Pada asalnya apa? Kufur kecil. Artinya pada asalnya. Tapi kadangkala bisa sampai kepada tingkat kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Ketika dia apa? Bersumpah dan dia mengagungkan makhluk tersebut seperti dia mengagungkan dan membesarkan Allah ataupun dia sepadamkan. Ini jelas kufur dan syirik besar. Nah, dan itu dosa besar. Kalau kita katakan syirik kecil, artinya dosa besar. Dikatakan syirik kecil karena tidak mengeluarkan dia dari Islam. Artinya dia kecil dibanding yang besar, karena yang besar ini mengeluarkan dia dari Islam. Yang syirik kecil ini sebagai mengatakan kufrun duna kufrin. Fallahu yuksibu bima syaa wa la yuksimu illa bima lahu ahammiyatun wa fihi ibratun. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluknya, dan tidaklah dia bersumpah dengan menyebut sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki sesuatu yang penting. Artinya itu menunjukkan bahwa perkara itu sangat penting dan padanya ada pelajaran. Mahyan ibratu fi hadzal zaman, ya, pelajaran apa yang bisa kita petik pada waktu ini, waktu tersebut? Al-ibaru azimah, kata beliau, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik sangatlah agung mulia. Taqumul lail wan nahar, silih bergantinya malam siang. Wa taqaraduhuma, hadza ya'khudhu min hadza wa hadza ya'khudhu min hadza, ya. Ini mengambil yang ini menutupi yang malam, malam menutupi siang, dan seterusnya. Ya tubuh hadza wa yaksiru hadza, kadang kalanya ini panjang lama, kadang kalanya ini lebih singkat. Ya. Kadang kalanya terasa panjang malam, kadang kalanya siang yang lebih terasa lama, kadang kalanya siang terasa pendek. Singkat maksudnya. Kadang-kadang kita, ya. Naam. Lihatlah waktu. Naam. Bulan Ramadan itu perkir kadang kalanya sebelum setengah lima sudah terbit fajar. Karena saya sudah perhatikan kemarin itu sering adzan waktu. Kadang kalanya saya perhatikan ini kapan adzan setengah lima itu sudah siang sekali. Kalau sekarang ini lewat setengah lima baru terbit fajar. Kira-kira ya 40-an menit kurang lebih. Kalau kemarin waktu bulan Ramadhan, sebelum 4:30 itu sudah terbit fajar itu. Kapan tunggu 4:30 sudah siang sekali. Kalau sekarang 4:30 itu masih gelap. Ya. Kadang-kadangnya belum ada bunyi-bunyian di sini. Ya. Nah, pada sudah 4:30. Jadi itu di antara hal yang bisa kita petik, silih bergantinya siang malam. Kadang-kadangnya terasa kita lihat, kita rasakan, bahkan kita perhatikan waktu, kadang-kadangnya malam terasa lama, siang yang singkat. Kadang juga sebaliknya. Kadang enggak masa sebaliknya. Nah. Ta'aqubuhuma ala hadzal nizamil ajib alladzi la yatakhallafu wa la yataghayyar. Maka silih bergantinya keduanya dengan secara nizam, artinya secara teratur, yang begitu menakjubkan, la yatakhallaf wa la yataghayyar, tidak pernah telat, tidak pernah berubah. Hadza dalilun ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara hal yang bisa kita petik, bahwa saja di sana ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, menunjukkan kudratnya Allah, kemampuan Allah dalam apa? Mengatur waktu tersebut. Thumma ma yajri fi hadzal waqti min al-hawadithi wal kawarithi wa min al-masa'ibi wa min al-ni'ami wa min al-khairat. Demikian pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ya berlakukan pada waktu berupa kejadian-kejadian, musibah, kenikmatan berupa kebaikan. Wa ma yajri fi hadzal waqti hadza min al-ibar. Dan apa yang terjadi pada waktu tersebut adalah merupakan ibar, pelajaran-pelajaran penting. Ya. Bagaimana peristiwa banjir bandang, ya. Iya enggak? Nah, masamba yang kelihatannya lebih tinggi daripada malangke, iya enggak? Artinya secara ini menyakan yang tenggelam itu apa? Malangke, karena kumpul semua air di situ, sungai Masamba ke arah situ, sungai Radda ke arah situ, sungai Rongko semuanya ke arah situ. Semua berlabuh di sekitar apa? Malangke ke sana, Larak dan semen. Menyakan di situ yang tenggelam. Artinya secara ini kita karena apa? Rendah di situ, tapi kok justru yang di atas tenggelam. Di mana terjadinya itu? Di waktu. Waktu malam lagi. Untung masih awal-awal malam. Coba kalau tidak datang sedikit-sedikit. Kalau selangsung sekali tumpah. Tidak ada mukaddimah-mukaddimahnya. Mungkin orang pada ngorok di rumahnya. Ditimbun semua. Alhamdulillah. Tidak bangun-bangun lagi. Kecuali dibangunkan malaikat. Atau nanti hari berbangkit. Nah. Gempa bumi. Tsunami. Di mana terjadi itu? Satu waktu zaman yang dengan Allah tadi Allah bersumpah wal asri, demi waktu, demi zaman, ya. Naam. Wa kadzalika fa innal laila wan nahar majalun lil amali shalih. Demikian pula waktu malam dan siang adalah majal, tempat kesempatan untuk beramal kebaikan bagi orang-orang beriman. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, kesempatan salat tahajud, salat witir, ya enggak? Tapi bagi orang-orang yang jahat, ya mungkin kesempatan mencuri, kesempatan untuk merampok. Kenapa? Merasa tidak ada yang lihat, ya tidak? Nah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan, dan dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam khilfah. Ya, artinya khilfah ia ta'aqaban, yang saling bergiliran bergantian. Yakhluqu hadha hadha, yang satu menggantikan ini, kemudian datang lagi penggantinya. Malam datang siang, siang datang malam, demikian seterusnya. Ya, liman arada an yadhakkar, bagi orang-orang yang hendak mengambil pelajaran, au arada syukur, ataupun bagi orang-orang yang hendak bersyukur, digunakan waktunya untuk dia bersyukur. Wa fi ba'dil qira'at, dan pada sebahagian bacaan, liman arada ayadhkur, bagi mereka-mereka yang hendak berzikir, mengingat. Fal-lail wan-nahar kasbun adzim, maka malam dan siang adalah merupakan kasbun adzim, waktu untuk apa? Untuk melakukan suatu amalan yang besar. Liman istaghallahuma fi ta'atillah azza wajal, bagi yang hendak menyebutkan, menggunakan ya dua kesempatan, dua waktu tersebut untuk melakukan kepada Allah azza wajal. Jadi yang mau melakukan amalan kebaikan adalah baik malam ataupun siang. Wa majalul amal huwa al-lailu wan nahar, demikian pula waktu untuk dia beramal baik malam ataupun siang. Siang ya, makanya di sana ada satu kitab namanya apa, Amalul Yaumi wal Lailah, kitabnya Ibn Sunni ya, amalan di waktu malam dan siang. Nah, ma indaka ghairal lail wan nahar, engkau tidak memiliki waktu kecuali malam siang. Waktu kita cuma dua waktu, malam ataupun siang. Huma majalul amal, keduanya adalah tempat, waktu untuk beramal. Wal kasbut tayyib lid dunya, waktu untuk apa? Mencari nafkah yang baik untuk kehidupan dunia. Wal akhirah, dan juga untuk akhirat. Ya. Naam. Wa fil laili wan nahar ibarun wa fawaidu, pada waktu malam tersebut dan siang terdapat begitu banyak pelajaran dan begitu banyak fawaid, faedah yang bisa kita ambil, yang kita bisa manfaatkan. Lidzalika aqsamallahu bil asri, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut sebagai bentuk peringatan. Allah ingatkan kita bahwa waktu itu adalah sesuatu yang apa, sangat berharga. Nah, beliau mengatakan ma jawabul qasam, apa jawaban dari sumpah tersebut, insyaallah di majelis berikutnya.